1, 2, 3 Para ahli memberi nama nomophobia bagi mereka yang merasa ketakutan saat hidup tanpa ponsel dan handphone. HP ku mana? Sebelum menanam jagung, dahulu orang Indian Amerika Utara sering memasukkan ikan mati ke dalam lubangnya sebagai pupuk. Belum ada kompos ya? Mau tahu? Mau tahu? Mau.